Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib taqaddam inda akhina Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Sulaiman ibn al-Mughirah an Humayd ibn Hilal an Abdullah ibn Shamit an Abi Dar qultu ya Rasulullah ar-rajul yuhibbul qauma la yastati'u ay yalhaqu bi amalihim qala anta ya Abi Dar ma man ahbabta qultu ini uhibbullah wa rasulah qala anta ma man ahbabta ya Badar. Hasan tabarakallah fik. Taqaddam al-akhar akhu Musa mawjud Harun. Antum siapa namanya Hendi? Siapa? Hendi. Nama hijrahnya? Hendi juga. Harun aja ya nama hijrahnya. Ada Musa, ada Harun. Pas jadi. Gimana? Iya. Hah? Iya, berarti Harun namanya ya. Resmi malam ini namanya Hendi diganti Harun. Ini Hendi ya? Setuju ya? Benar ini? Enggak terpaksa? Enggak. Oh, benar loh. Ana enggak maksa. Harun ya. Sekarang namanya Harun, akhu Musa. Baik. Afdal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Abdullah bin Mas'alamah qala haddatsana Sulaiman bin Mughirah an Humayd bin Hilal an Abdullah bin Shamit an Abi Dzar qultu ya Rasulullah ar-rajulu yuhibbul qauma wa la ya wala yastati'u an yalhaqa bi amalihim qala ya Abu Dzar anta ma man ahbabta qala inni hubbul khair qala inni uhibbullah wa rasulah qala anta ma man ahbabta ya Abu Dzar. Hasan ya Harun alai barifik. Selanjutnya Firdaus taqaddam. Haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Sulaiman bin Mughirah an Humayd bin Hilal an Abdullah bin Shamit an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah rajul yuhibbu qawma wala yastati'u an yalhaqa bi amalihim. Qala Qala anta ya abadar ma'aman. Qala ya abadar ma'aman ma'aman habbabta. Qala aqultu inni uhibbullah wa rasulahu. Qala anta ya abadar Anta ma'an habbabta ya abazar. Tayyib labas. Khair insyaallah. Indal baqin fal yaqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Muslim Ibnu Ibrahim Al-Ma'ruf Bi Al-Farahidi. Muslim Ibnu Ibrahim Al-Farahidi. Barakallahu fikum. Abu Amr Al-Basri. Thiqatun ma'mumun. Tayyib thiqatun ma'munun. Thiqatun ma'munun. Muksirun. Baik. Al-Bukhari kama yuqal baina muslimain. Imam Bukhari diapit oleh dua orang muslim. Yang pertama adalah Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi wal akhar man Abdul Bar. Tayyib Muslim Ibnul Hajjaj. Barakallahu fikum. Ya. Sahibu sahih. Muridnya beliau. Yang satu Muslim muridnya, yang satu lagi Muslim sebagai gurunya. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Hisyamun. Telah menceritakan kepada kami Hisyam. Hisyam Ad-Dastawai. Hisyam Ad-Dastawai. Siapa nama ayahnya? Mujahid. Siapa nama ayahnya? Fauzi. Hisyam ini. Hisyam Ad-Dastawai. Siapa nama ayahnya? Hisyam bin bin siapa? Bin Abu Bakar. La. Hisyam bin Muhaimin. Hisyam bin Isa. Bin Abdullah. Bin Abdullah atau Abi Abdullah? Abi Abdullah, Bu Abdullah siapa namanya? Sanbar. Tayyib. Hisham ibnu Syam, Sanbar, ya, ibnu Sanbar menggunakan sin. Sanbar Abu Abdullah. Hisham ad-Dastawai. Barakallahu fikum. Abu Bakar. Kunyahnya Hisham Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kunyahnya Hisham. Adapun ayahnya kunyahnya adalah Abu Abdullah. Thiqatun sabatun rumiya bil qadar. Beliau rawi yang thiqah dan qaqah. Namun barakallahu fikum, beliau dicurigai memiliki pemahaman qadariyah. Apa itu pemahaman qadariyah? Yunus. Pemahaman qadariyah itu apa? Secara sunnah insyaallah sudah. Izrul. Izrul atau Azrul? Hah? Siapa? Izrul atau Azrul? Azrul, ya. Azrul. Apa itu pemahaman qadariyah? Allahu musta'an. Itu. Naam, yang di dekatnya siapa itu? Mukbil. Anta? Mas Muk? Siapa? Hisham. Nizam. Ya, Nizam. Apa ini maksud dengan qadariyah? Jangan tanya temannya. Apa itu keyakinan qadariyah? Masa di MTF enggak diajarin? Belum. Mana indana dzulqarnain. Naam, indana dzulqarnain. Indak ya dzulqarnain. Apa itu qadariyah? Hah? Bergantung pada takdir. Maksudnya bergantung pada takdir itu apa? Maksudnya bergantung pada takdir itu apa? Artinya dia mengatakan manusia itu punya kehendak atau tidak? Qadariyah itu terkait dengan masalah takdir. Ada dua kelompok yang ekstrim, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Iya, barakallahu fikum. Ada yang berlebihan dalam menetapkan takdir sampai pada tingkatan menyatakan hamba itu tidak punya kehendak sehingga seperti robot. Ada juga yang mengatakan barakallahu fikum, hamba itu memiliki kehendak secara sempurna, totalitas. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap perbuatan hamba. Barakallahu fikum. Qadariyah ini yang mana? Ya dzulqarnain. Wallahu a'lam. Lo katanya tadi bergantung pada takdir. Rahmat. Menolak takdir. Maksudnya menolak takdir seperti apa? Ada dua tadi yang kita sebutkan. Yang pertama, yang menetapkan, iya, barakallahu fikum, kehendak bagi hamba secara mutlak, totalitas, dan Allah tidak punya kekuatan sama sekali, tidak punya pengaruh. Yang kedua, yang barakallahu fikum, tayyib, menyatakan semuanya itu dengan kekuatan dan pengaruh Allah Subhanahu wa taala dan hamba tidak memiliki kehendak. Qadariyah yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Iya. Qadariyah barakallahu fikum adalah sebuah Sikti barakallahu fikum, pengingkar takdir dalam artian iya, mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu tidak dibawa kendali Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, secara total. Hamba itu menciptakan tindakannya sendiri. Itu namanya qadariyah. Taib. Lawannya qadariyah siapa? Syauqi. Lawannya qadariyah siapa? Abdurrahman As-Sa'di. Mawjud. Siapa lawannya? Hah? Wallahu a'lam. Abdurrahman Mulyosari. Jabriyah. Satu lagi? Lawannya qadariyah selain Jabriyah adalah siapa? Mu'tazilah. Lah, Mu'tazilah masuk dalam gerbongnya qadariyah. Mu'tazilah dalam bab takdir qadari. Farik. Siapa? Jabriyah sudah tadi. Siapa? Jahmiyah itu ya Jabriyah. Siapa lagi? Alfian. Divi. Ahlus Sunnah. Ahsanta. Iya. Itu lawannya qadariyah. Barakallahu fikum. Jabriyah dan Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Baik. Dan waqad taqaddam barakallahu fikum ma'ana terkait dengan hukum riwayat dari orang-orang yang rumia bil bid'ah. Iya. Atau sahibul bid'ah barakallahu fikum. Dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan mengambil riwayat dari orang-orang yang seperti itu. Dan yang kita rajihkan adalah pendapat yang mengatakan barakallahu fikum bahwasanya diterima periwayatan dari sahibul bid'ah atau man rumiya bil bid'ah atau ahli bid'ah bisyurutin, dengan beberapa persyaratan. Yang pertama bid'ahnya, al bid'ah laisat bil mukaffirah. Bid'ahnya bukanlah bid'ah yang sampai pada tingkatan kufur. Barakallahu fikum. Yang kedua, tayyib, alla yastahilla al-kadzib. Iya, pelakunya tidak menghalalkan bolehnya berdusta. Seperti yang terjadi pada orang-orang Rafidhah. Barakallahu. Yang ketiga, sidqul lahjah. Iya, orangnya dikenal dengan jujur lisannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwan ya, itu pendapat yang barakallahu fikum kita pilih. Di antara yang menguatkan adalah riwayatnya Imam Muslim dari Adi bin Thabit. Iya, Imam Muslim meriwayatkan dari Adi bin Thabit. Dalam sahihnya Adi bin Thabit min du'at Syiah, dia termasuk du'atnya barakallahu fikum, iya, firqah Syiah, dan dia membawakan riwayat yang menguatkan pemahaman orang-orang Syiah ketika Rasul mengatakan kepada Ali, iya, barakallahu fikum, la yuhibbuka illa mu'min wala yubghiduka illa munafik. Iya, tidaklah yang mencintaimu melainkan seorang mu'min, dan tidaklah membencimu melainkan orang munafik. Barakallahu fikum. Iya, dan ini menguatkan iya pemahaman orang-orang Syiah yang mengangkat Ali, ya, menjadikan Ali itu sebagai mizan. Yang cinta kepada Ali maka dia mu'min, yang benci kepada Ali maka dia munafik. Barakallahu fikum. Baik, dalam keadaan Imam Muslim masih tetap membawakan riwayat tersebut dalam sahihnya. Paham ya? Padahal dia seorang dai membawakan riwayat yang menguatkan kebid'ahannya. Barakallahu fikum. Menunjukkan dari sahihnya Imam Muslim bahwasannya beliau tidak mempersyaratkan dia bukan dai, ya, sebagaimana persyaratan jumhur, atau dia tidak membawakan riwayat yang menguatkan kebid'ahannya. Yang paling inti tiga persyaratan tadi. Yang pertama, barakallahu fikum, dia bid'ahnya tidak sampai tingkatan kufur. Yang kedua, dia tidak menghalalkan kedustaan. Yang ketiga, ma'ruf bisidqil lahja. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Qala haddatsana Qatadah, telah menceritakan kepada kami Qatadah. Qatadah ibnu Di'amah ibni Qatadah As-Sadusi Abul Khattab. Qatadah ibnu Di'amah ibni Qatadah As-Sadusi Abul Khattab. Barakallahu fikum. Tayyib. Siqatun sabtun. An Anasin, dari Anas, Anas bin Malik. Barakallahu fikum. Sahabiyun jalil. Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka orang tadi mengatakan, ya Nabi Allah, mata sa'ah, wahai Nabiullah, kapan terjadinya hari kiamat? Barakallahu fikum. Sebuah pertanyaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Faqala, maka Rasul mengatakan, wa ma a'dadta laha. Maka Rasul mengatakan, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari tersebut? Barakallahu fikum. Ya. Rasul tidak menjawab pertanyaan orang yang bersangkutan. Tapi beliau barakallahu fikum, ya, balik bertanya kepada dia. Dari sini barakallahu fikum didapatkan faedah. Tayyib, dikatakan oleh Imam Al-Kirmani, kata beliau, salaka ma'asail uslubal hakim. Salaka ma'asaili uslubal hakim. Tayyib. Wahia talaqqi sa'il, talaqqi sa'il bi ghairi ma yatlubu. Mimma huwa yahimmuhu aw huwa ahammu. Baik. Ya. Intaha min Fathil Bari. Barakallahu fikum. dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kata Imam Al-Kirmani, salaka ma'asail uslub al-hakim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menempuh ya uslub orang yang bijaksana ketika berhadapan dengan orang yang bertanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan itu yang seharusnya barakallahu fikum dibiasakan, atau kita bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab iya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita khususnya terkait dengan masalah syariat. Iya. Barakallahu fikum. Seorang dai, seorang mufti, seorang ustaz, seorang muallim barakallahu fikum harus iya bisa memberikan jawaban barakallahu fikum tayyib disesuaikan dengan keadaan orang yang bertanya. Iya. Sehingga kalau Anda ingin mempelajari bagaimana seorang yang hakim, orang yang bijak dalam menjawab pertanyaan, pelajarilah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau orang yang barakallahu fikum cerdas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Itu ikhwan ya. Sehingga beliau menjawab pertanyaan itu barakallahu fikum tidak dari sisi inti pertanyaannya saja. Tapi juga beliau melihat keadaan orang yang bertanya, beliau sesuaikan barakallahu fikum. Baik. Seperti beliau sering ditanya oleh para sahabatnya terkait dengan iya, ayu amali atau ayul amal afdal, amalan apa yang paling afdal. Maka beliau menjawab tidak dengan satu jawaban. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkadang beliau menjawabnya dengan as-salatu ala waktiha. Barakallahu fikum. Terkadang dengan birrul walidain. Ya, terkadang dengan jihad. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan itu barakallahu fikum disebutkan oleh mereka. Kenapa beliau memberikan jawaban yang berbeda? Karena melihat keadaan orang yang bertanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan termasuk barakallahu fikum hikmah dalam menjawab pertanyaan adalah tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Iya. Tidak semua pertanyaan harus dijawab barakallahu fikum. Terkadang barakallahu fikum ada beberapa pertanyaan yang justru harus ditanbih. Iya. Harus ditegur ketika pertanyaannya adalah pertanyaan yang jelek, pertanyaannya yang tidak mengandung adab. Barakallahu fikum. Enggak dijawab. Tapi seorang alim memberikan tanbih. Iya, peringatan pertanyaan ini pertanyaan tidak bagus. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari barakallahu fikum, hafizahullahu taala waraa, ketika beliau pernah datang ke Indonesia, beliau menceritakan tentang Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Iya. Ketika beliau ditanya tentang mahukmu at-tarahum ala al-hafid ibn Hajar. Apa hukum mendoakan rahmat atas al-hafid ibn Hajar? Itu ya. Barakallahu fikum. Pertanyaannya ya kelihatannya ilmiah. Tapi beliau barakallahu fikum bisa merasakan aura dari pertanyaan tadi ini ada yang gak beres. Iya. Barakallahu fikum. Beliau langsung mengatakan mahadha su'alun khafif. Apa ini? Pertanyaan yang tidak berbobot ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Kami dulu belajar dengan para ulama kibar, tidak pernah muncul pertanyaan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu contoh yang dicontohkan oleh mereka para ulama. Iya. Tidak semua pertanyaan yang masuk kepada mereka, mereka jawab. Barakallahu fikum. Dan warid dari kalangan salaf, orang yang menjawab semua pertanyaan yang masuk kepada dia majnun. Itu orang gila, stres. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Bahkan sampai azhar dari Imam Malik rahimahullahu taala barakallahu fikum, beliau didatangi oleh ya barakallahu fikum tamu yang jauh sekali ya dari negeri nun jauh di sana barakallahu fikum. Tayyib. diajukan barakallahu fikum kepada beliau 10 pertanyaan, hanya 3 atau 4 pertanyaan yang beliau jawab. Orang yang ini yang datang tadi merasa kecewa. Wah imam, kami ini jauh-jauh dari negeri nun jauh di sana. Iya, habis berapa itu uang untuk menanyakan Anda 10 perkara, Anda cuma jawab 3. Iya, 50%-nya enggak ada. Barakallahu fikum. Baik. Maka Imam Malik barakallahu fikum justru beliau yang iya, menegur orang tadi. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ya sudah, sampaikan saja kepada kaummu bahwasanya Imam Malik ditanya 10 pertanyaan, dia cuma bisa jawab 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan. Iya, pergi. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang dicontohkan oleh barakallahu fikum ulama'una terkait dengan uslub ya menjawab pertanyaan itu harus bijak. Ya. Dalam menjawab pertanyaan harus bijaksana. Barakallahu fikum. Al muadzin yuadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum, masih dari kalamnya Imam Al-Kirmani. Dari hadis ini kita mengambil faedah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menempuh jalannya orang yang bijak dalam menghadapi orang yang bertanya. Apa itu? Di antara bentuk kebijakan seorang dalam menjawab pertanyaan adalah yaitu talaqqis sa'il bi ghairi ma yatlubu. Iya. Dia menghadapi orang yang bertanya dengan selain apa yang dia inginkan. Artinya barakallahu fikum, kita tidak menjawab keinginan ya dari pertanyaan orang yang bertanya. Barakallahu fikum. Tetapi apa? Mimma yahimmuhu au huwa ahammu. Iya. Tetapi barakallahu fikum, kita lebih mengarahkan dia kepada sesuatu yang ya penting bagi dia atau lebih penting bagi dia. Barakallahu fikum. Di sini barakallahu fikum, orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan sebuah pertanyaan yang barakallahu fikum tidak begitu penting buat dia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dia bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Dalam keadaan barakallahu fikum, Rasul pernah ditanya dengan pertanyaan seperti ini oleh malaikat Jibril. Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Iya. Tidaklah orang yang ditanya dan bertanya lebih tahu akan jawabannya. Artinya sama-sama tidak tahu. Barakallahu fikum. Tapi Rasul mengarahkan orang tersebut dengan apa? Pertanyaan yang jauh lebih berbobot. Iya. Diarahkan, diajari. Pertanyaan yang bagus itu seperti apa? Yaitu apa? Wama a'dadta laha. Iya, bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Itu yang bagus pertanyaannya. Iya, daripada bertanya kapan terjadinya hari kiamat, barakallahu fikum, tayyib, itu tidak akan memberikan faedah yang besar. Iya, barakallahu fikum. Itu menunjukkan hikmahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan. Iya. Terkadang barakallahu fikum, pertanyaan yang khafif seperti ini atau pertanyaan yang tidak berbobot, iya, itu disikapi dengan barakallahu fikum diarahkan, iya, diluruskan, diajari bagaimana bentuk pertanyaan yang bagus. Terkadang ya langsung diingatkan. Iya, sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jamili. Beliau langsung mengatakan mahadha su'alun khafif. Barakallahu fikum. Itu akan barakallahu fikum terbaca dan terlihat dari keadaan orang yang bertanya. Iya. Jadi orang yang bertanya itu macam-macam niat dan maksudnya barakallahu fikum. Ada yang memang niatnya itu barakallahu fikum tayyib tafahum. Tayyib memang mencari pemahaman, pengen tahu benar-benar jahil. Ada juga yang barakallahu fikum ta'annutan. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Hanya sekedar memancing untuk mengajak berdebat. Terkadang juga barakallahu fikum dia bertanya untuk barakallahu fikum talab rukhas. Iya. Mencari apa? Rukhsah. Mencari penguat. Dia sudah bertanya masalah ini dengan Ustadz Fulan, mengatakan haram, tidak boleh. Wah, enggak cocok nih sama saya. Masa haram? Tanya lagi ke ustadz yang lain. Barakallahu fikum. Jadi dia itu sebenarnya sudah punya keinginan sendiri. Gitu ya. Sudah sekian banyak ustadz mengatakan haram, dia mendapatkan oleh seorang ustadz mengatakan makruh atau mubah. Lah, ini cocok ini. Iya, dia pakai ketika ditegur oleh teman-temannya, saya kata ustadz Tulan mubah kok. Barakallahu. Ini jelek. Iya, su'ul qasd. Barakallahu fikum. Ayat seperti ini barakallahu fikum, makanya seorang alim, iya, seorang dai, barakallahu fikum, seorang ulama, seorang mufti harus pintar membaca keadaan orang yang bertanya. Gitu ya. jangan polos, jangan lugu. Barakallahu fiik. Terkadang orang yang bertanya itu punya maksud-maksud yang jelek. Terkadang niatnya untuk menjebak Anda. Barakallahu fiikum ya. Baik, makanya seorang alim, seorang dai, seorang ulama, seorang mufti, barakallahu fikum, dia jangan memperhatikan soalnya saja, tapi dia juga harus memperhatikan keadaan orang yang bertanya dan apa ikhwan? Ah, aura dari soal tersebut. Apakah memang tafaqquhan am ta'annutan? Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, idza sa'alta 'aliman sal tafaqquhan la ta'annutan. Kalau kamu bertanya kepada seorang alim, bertanyalah dalam mencari pemahaman, bukan untuk apa? Ta'annud. Iya. Ngeyel, barakallahu fikum, mendebat, atau barakallahu fikum, menentang. Iya, jawaban dari yang dijawab tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Qal, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang yang bertanya tadi menjawab, ma a'dattu laha min kabirin, aku tidak menyiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu dengan amalan yang besar, kata dia. Iya. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu, melainkan aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, artinya barakallahu fikum, dia merasa tidak ada begitu amalan yang sangat dia banggakan, yang sangat dia harapkan untuk memberikan manfaat kepada dia, melainkan amalan ini cuma cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu yang diharapkan. Barakallahu fikum. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mar'u ma'a man ahabba. Iya. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Barakallahu fikum. Qala Anasun, berkata sahabat Anas setelah mendengar jawaban ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama ra'aitul muslimina farihu ba'dal islam asyadda mimma farihu yauma idzin. Maka saya tidak pernah melihat kaum muslimin merasa begitu senang setelah mereka masuk ke dalam agama Islam, melebihi kesenangan mereka pada hari itu. Ya, artinya kaum muslimin yang ada saat itu merasa lega, merasa plong. Barakallahu fikum ya. Baik. Selama ini sebelum mereka mendapatkan faedah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka barakallahu fikum ada yang merasa apa ya, kawan? Tidak mampu. Iya, menandingi sahabat-sahabat yang lain karena memang barakallahu fikum generasi saat itu luar biasa. Iya. Hawa musabaqah ilal khairat itu sangat kental. Gitu ya. Itu salah satu barakallahu fikum keistimewaan generasi para sahabat. Iya. Mereka itu prinsip musabaqah ilal khairat itu sangat kental. Jadi terasa sekali persaingan itu sangat ketat. Ingat ya. Itu dilihat barakallahu fikum dari beberapa nas, bisa kita lihat. Iya, seperti antara person dengan person, antara Abu Bakar dan Umar. Barakallahu fikum, mawjud nasnya ya. Saya itu selalu berusaha untuk mengalahkan Abu Bakar, tapi Abu Bakar selalu iya, selangkah lebih depan daripada saya. Barakallahu fikum. Baik. Saya pernah menginfakkan setengah dari harta saya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga barakallahu fikum, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la utiyana rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, juga semua para sahabat semuanya termotivasi. Sampai-sampai Umar mengatakan, saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan iya kecuali pada hari itu. Barakallahu fikum. Sehingga sangat-sangat kental. Barakallahu fikum yang namanya apa? Suasana munafasah musabaqah ilal khairat. Barakallahu fikum. Ya. Seperti juga barakallahu fikum hadis. Iya. Ada para sahabat dari kalangan fuqara yang mengatakan, "Ya Rasulullah, dzahaba ahlu dzur." Iya, bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah memborong semua pahala. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Itu kan menunjukkan apa, Ikhwan? Suasana musabaqah ilal khair di kalangan mereka itu sangat kental. Sehingga ketika mendengarkan hadis ini, mereka plong. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib, yang merasa tidak mampu untuk menyaingi sahabat-sahabat yang luar biasa keimanannya, kebaikannya itu wah sudah enggak bisa tersaingi. Maka dengan hadis ini mereka merasa plong. Alhamdulillah. Gitu ya. Walaupun enggak bisa nyaingi Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali, minimal saya senang sama mereka. Saya cinta sama mereka. Barakallahu fikum. Makanya kata Anas, saya belum pernah melihat kaum muslimin itu merasa bahagia setelah masuk ke dalam agama Islam melainkan pada hari itu. Karena semuanya plong. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah masih sama dengan faedah yang kemarin, tayyib, yaitu fihi fadlu hubbillahi wa rasulihi wassalihina wa ahlil khair. Di dalamnya ada keutamaan mencintai Allah dan Rasulnya, orang saleh dan orang-orang baik. Yang kedua adalah farhatus sahaba al-azimah bihadzal hadis. Tayyib. Yaitu kegembiraan yang besar di kalangan para sahabat dengan adanya hadis ini. Gitu ya. Minimalnya membuat mereka agak sedikit plong barakallahu fikum dari suasana apa tadi? Munafasah. Iya. Musabaqah ilal khair, paling tidak ya tidak akan ketinggalan ya. Barakallahu fiik. Walaupun enggak bisa menyaingi dari si amalan, paling tidak bisa berkumpul dengan mereka, itu yang bisa membuat barakallahu fiikum mereka merasakan senang dan bahagia. Mimba bi aula nahnu. Iya, tentunya terlebih utama lagi bagi kita barakallahu fiikum. Baik, iya. Sehingga kita berusaha untuk menanamkan rasa cinta barakallahu fikum kepada Allah, kepada Rasul dan juga kepada orang-orang yang baik. Ikhwan ya, sebagaimana yang saya ingatkan pada pertemuan yang lalu, sehingga kalau kalian melihat teman-temannya itu ada yang baik, yang rajin ibadah, ya, yang rajin belajarnya, kalau kalian tidak bisa menyaingi mereka, minimalnya apa? Seneng dengan mereka, jangan dijadikan musuh. Iya. Jangan dipenuhi pikiran kita dengan su'udzon dengan teman-teman kita tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Naktahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.